Sesaat lagi akan ada simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita persiapkan untuk pembacaan brosur. Brosur Ahad 12 Februari 2012 bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1433 Hijriah. Islam Agama Tauhid ke-39. Nama-nama Allah yang terbaik atau Al-Asma'ul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Al-Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Al-Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Qul ida'ullaha abida'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Wala tajhar bisolatika wala tukhafits biha wabtaghi baina dhalika sabila. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Hasr ayat 24. Bilangan nama-nama Allah yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa barang siapa yang menjaganya akan masuk surga. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaganya, ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 169. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, lillahi tis'atun wa tis'una isman, man ahsaha dakhalal jannah, wa innallaha witrun yuhibbul witra. Rawal Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah mempunyai 99 nama, barang siapa menjaganya, ia masuk surga. Dan sesungguhnya Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2062. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'aina isman, mi'atan ghaira wahidatin, man ahsaha dakhalal jannah. Huwa Allahul ladzi la ilaha illahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddusu Assalamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu al-jabbaru, al-mutakabbiru, al-khaliku, al-bari'u, al-musawwiru, al-ghaffaru, al-qahharu, al-wahhabu, al-razzaqu, al-fattahu, al-alimu, al-qabidu, al-basitu, al-khafidu, al-rafi'u, al-mu'izzu, al-muzillu, al-sami'u, al-basiru, al-hakamu, al-adlu, al-latifu, al-khabiru, al-halimu, al-azimu, al-ghafuru, al-shakuru, al-aliyu, al-kabiru, al-hafizu, al-muqitu, al-hasibu, al-jalilu, al-karimu, al-raqibu, al-mujibu, al-wasi'u, al-hakimu, al-wadudu, al-majidu, al-ba'itu, al-shahidu, al-haqqu, al-wakilu, al-qawiyu, al-matinu, al-waliyu, al-hamidu, al-muhsi, al-mubdi'u, al-mu'idu, al-muhyi, al-mumitu, al-hayyu, al-qayyumu, al-wajidu, al-majidu, al-wahidu, as-samadu, al-qadiru, al-muqtadiru, al-muqaddimu, al-muakhiru, al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu, al-wali, al-muta'ali, al-barru, at-tawwabu, al-muntaqimu, al-afuwu, al-ra'ufu, malikul mulki, dul-jalali wal-ikrami, al-muqsitu, al-jami'u, al-ghaniyu, al-mughni, al-mani'u, ad-daru, an-nafi'u, an-nuru, al-hadi, al-badi'u, al-baqi, al-warithu, al-rashidu, as-saburu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menjaganya, ia masuk surga. Dialah satu Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Malik, Maha Raja. Al-Quddusu, Maha Suci. As-Salam, Maha Pemberi Kesejahteraan. Al-Mu'min, Maha Pemberi Keamanan. Al-Muhaimin, Maha Memelihara. Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Jabbar, Maha Memaksa. Al-Mutakabbir, Maha Memiliki Kebesaran. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Al-Bari'u, Maha Mengadakan. Al-Musawwiru, Maha Membuat Bentuk. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Al-Qahhar, Maha Perkasa. Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia. Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Al-Fattah, Maha Pembuka. Al-Alim, Maha Mengetahui. Al-Qabid, Maha Menyempitkan. Al-Basit, Maha Melapangkan. Al-Khafid, Maha Merendahkan. Ar-Rafi, Maha Meninggikan. Al-Mu'iz, Maha Memuliakan. Al-Muzil, Maha Menghinakan. As-Sami', Maha Mendengar. Al-Basir, Maha Melihat. Al-Hakam, Maha Menetapkan. Al-Adlu, Maha Adil. Al-Latif, Maha Lembut. Al-Khabir, Maha Mengetahui. Al-Halim, Maha Penyantun. Al-Azim, Maha Agung. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Asy-Syakur, Maha Pembalas Jasa. Al-Aliyu, Maha Tinggi. Al-Kabir, Maha Besar. Al-Hafidh, Maha Penjaga. Al-Muqit, Maha Memelihara. Al-Hasib, Maha Pembuat Perhitungan. Al-Jalil, Maha Memiliki Keagungan. Al-Karim, Maha Mulia. Ar-Raqib, Maha Mengawasi. Al-Mujib, Maha Mengabulkan. Al-Wasi', Maha Luas. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Al-Wadud, Maha Pengasih. Al-Majid, Maha Mulia. Al-Ba'is, Maha Membangkitkan. Asy-Syahid, Maha Menyaksikan. Al-Haq, Maha Benar. Al-Wakil, Maha Melindungi. Al-Qawiyu, Maha Kuat. Al-Matin, Maha Kokoh. Al-Waliyu, Maha Melindungi. Al-Hamid, Maha Terpuji. Al-Muhsi, Maha Menghitung. Al-Mubdi'u, Maha Memulai. Al-Mu'id, Maha Mengembalikan. Al-Muhyi, Maha Menghidupkan. Al-Mumit, Maha Mematikan. Al-Hayyu, Maha Hidup. Al-Qayyum, Maha Berdiri Sendiri. Al-Wajid, Maha Menemukan. Al-Majid, Maha Mulia. Al-Wahid, Maha Tunggal. As-Samad, Maha Dibutuhkan. Al-Qadir, Maha Kuasa. Al-Muqtadir, Maha Berkuasa. Al-Muqaddim, Maha Mendahulukan. Al-Mu'akhir, Maha Mengakhirkan. Al-Awwal, Maha Permulaan. Al-Akhir, Maha Akhir. Al-Dhahir, Maha Tampak. Al-Batin, Maha Tersembunyi. Al-Wali, Maha Menguasai. Al-Muta'ali, Maha Tinggi. Al-Barru, Maha Dermawan. At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Al-Muntaqim, Maha Penyiksa. Al-Afu, Maha Pemaaf. Ar-Ra'uf, Maha Pengasih. Al-Malikul Mulki, Maha Pemilik Kerajaan. Dzul Jalali wal Ikram, Maha Memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Al-Muqsit, Maha Adil. Al-Jami, Maha Mengumpulkan. Al-Ghaniyu, Maha Kaya. Al-Mughniyu, Maha Pemberi Kekayaan. Al-Mani', Maha Pencegah. Al-Dharru, Maha Pemberi Mudarat. An-Nafi', Maha Pemberi Manfaat. An-Nur, Maha Pemilik Cahaya. Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk. Al-Badi, Maha Pencipta. Al-Baqi, Maha Kekal. Al-Waris, Maha Mewarisi. Ar-Rasyid, Maha Penuntun. As-Sabur, Maha Sabar. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 5 halaman 192, nomor 3574. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man hafidhaha dakhalal jannah wa hiya Allahu al-wahidu as-samadu al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batinu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru Al-Maliku, Al-Hakku, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Azizu, Al-Jabbaru, Al-Mutakabbiru, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Latifu, Al-Khabiru, As-Sami'u, Al-Basiru, Al-Alimu, Al-Azimu, Al-Barru, Al-Muta'ali, Al-Jalilu, Al-Jamilu, Al-Hayyu, Al-Qayyumu, Al-Qadiru, Al-Qahiru, Al-Aliyu, Al-Hakimu, Al-Qaribu, Al-Mujibu, Al-Ghaniyu, Al-Wahhab, Al-Wadudu, Al-Syakur, Al-Majidu, Al-Wajidu, Al-Wali, Al-Rashidu, Al-Afuwu, Al-Ghafuru, Al-Halimu, Al-Karimu, At-Tawwab, Ar-Rabb, Al-Majid, Al-Waliy, Ash-Shahid, Al-Mubin, Al-Burhan, Ar-Rauf, Ar-Rahim, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Ba'ith, Al-Warith, Al-Qawiy, Ash-Shadid, Ad-Dar, An-Nafi', Al-Baqi, Al-Waqi, Al-Khafid, Al-Rafi'u, Al-Qabidu, Al-Basitu, Al-Mu'izzu, Al-Muzillu, Al-Muqsitu, Al-Razzaku, Dhul-Quwati, Al-Matinu, Al-Qa'imu, Al-Da'imu, Al-Hafizu, Al-Wakilu, Al-Fatiru, Al-Sami'u, Al-Mu'ti, Al-Muhyi, Al-Mumitu, Al-Mani'u, Al-Jami'u, Al-Hadi, Al-Kafi, Al-Abadu, Al-Alimu, As-Sadiqu, An-Nuru, Al-Muniru, At-Tammu, Al-Qadimu, Al-Witru, Al-Ahadus Samadu, Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Sesungguhnya Dia Maha Ganjil, suka kepada yang ganjil. Barang siapa yang menjaganya, ia masuk surga. Nama-nama itu adalah Allah, Al-Wahid, Maha Esa, As-Samad, Maha Dibutuhkan, Al-Awwal, Maha Permulaan, Al-Akhir, Maha Akhir, Al-Dhahir, Maha Tampak, Al-Batin, Maha Tersembunyi, Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Bari'u, Maha Mengadakan, Al-Musawwir, Maha Membuat Bentuk, Al-Malik, Raja, Al-Haq, Maha Benar, As-Salam, Maha Pemberi Kesejahteraan, Al-Mu'min, Maha Pemberi Keamanan, Al-Muhaimin, Maha Memelihara, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Jabbar, Maha Memaksa, Al-Mutakabbir, Maha Pemilik Kebesaran, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Latif, Maha Lembut, Al-Khabir, Maha Mengetahui, As-Sami', Maha Mendengar, Al-Basir, Maha Melihat, Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Azim, Maha Agung, Al-Bar, Maha Dermawan, Al-Muta'ali, Maha Tinggi, Al-Jalil, Maha Memiliki Keagungan, Al-Jamil, Maha Indah, Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Qayyum, Maha Berdiri Sendiri, Al-Qadir, Maha Kuasa, Al-Qahir, Maha Perkasa, Al-Ali, Maha Tinggi, Al-Hakim, Maha Bijaksana, Al-Qarib, Maha Dekat, Al-Mujib, Maha Mengabulkan, Al-Ghaniyu, Maha Kaya, Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia, Al-Wadud, Maha Pengasih, Asy-Syakur, Maha Pembalas Jasa, Al-Majid, Maha Mulia, Al-Wajid, Maha Menemukan, Al-Wali, Maha Menguasai, Ar-Rasyid, Maha Penuntun, Al-Afuwu, Maha Pemaaf, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Halim, Maha Penyantun, Al-Karim, Maha Mulia, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, Ar-Rab, Maha Pemelihara, Al-Majid, Maha Mulia, Al-Wali, Maha Melindungi, Al-Syahid, Maha Menyaksikan, Al-Mubin, Maha Menerangkan, Al-Burhan, Maha Pemberi Bukti, Ar-Ra'ufur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Mubdi'u, Maha Menciptakan, Al-Mu'idu, Maha Mengembalikan, Al-Ba'is, Maha Membangkitkan, Al-Waris, Maha Mewarisi, Al-Qawiyu, Maha Kuat, Asy-Syadid, Maha Keras, Ad-Dar, Maha Memberi Madarat, An-Nafi', Maha Memberi Manfaat, Al-Baqi, Maha Kekal, Al-Waqi, Maha Pemelihara, Al-Khafid, Maha Merendahkan, Ar-Rafi', Maha Meninggikan, Al-Qabid, Maha Menyempitkan, Al-Basit, Maha Melapangkan, Al-Mu'iz, Maha Memuliakan, Al-Muzillu, Maha Menghinakan, Al-Muqsit, Maha Adil, Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, Dzul-Quwwah, Memiliki Kekuatan, Al-Matin, Maha Kokoh, Al-Qa'im, Maha Berdiri Sendiri, Ad-Da'im, Maha Kekal, Al-Hafid, Maha Penjaga, Al-Wakil, Maha Melindungi, Al-Fatir, Maha Pencipta, As-Sami', Maha Mendengar, Al-Mu'ti, Maha Memberi, Al-Muhyi, Maha Menghidupkan, Al-Mumitu, Maha Mematikan, Al-Mani', Maha Pencegah, Al-Jami', Maha Mengumpulkan, Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, Al-Kafi, Maha Pemberi Kecukupan, Al-Abad, Maha Kekal, Al-Alim, Maha Mengetahui, As-Sadiq, Maha Benar, An-Nur, Maha Pemilik Cahaya, Al-Munir, Maha Pemberi Cahaya, At-Tam, Maha Sempurna. Al-Qadir, Maha Kuasa. Al-Witr, Maha Ganjil. Al-Ahadus Somad, Maha Esa, tempat bergantung. Yang tidak berputra dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1269, nomor 3861. Dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani. Keterangan, kami tidak menemukan hadis yang betul-betul sahih yang menerangkan secara terperinci tentang Al-Asma'ul Husna ini. Adapun hadis-hadis tentang Al-Asma'ul Husna yang menerangkan secara terperinci, yang paling kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Wallahu a'lam, bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.